keutamaan berdoa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernah dalam sebuah acara buka puasa bersama, ketika waktunya berdoa, ada seseorang yang mengajukan diri untuk berdoa. Dia berkata, "Saya saja yang mendoakan. Saya tidak pernah berdoa. Maka kalau saya berdoa sekarang ini, pasti akan dikabulkan." Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah pernyataan yang seolah-olah benar. Seseorang yang tidak pernah meminta, seseorang yang tidak pernah menyampaikan keperluannya, maka ketika dia menyampaikan sebuah keperluan, sebuah permintaan, maka kemungkinan besar permintaannya akan dikabulkan. Seorang anak yang tidak pernah meminta kepada orang tuanya, tetapi dia giat membantu orang tuanya, dia giat belajar, dia giat bekerja, tetapi tidak pernah meminta sesuatu kepada orang tuanya, dan ketika suatu ketika dia meminta sesuatu, maka besar kemungkinan orang tuanya akan mengabulkan, karena dia anak yang rajin bekerja tetapi tidak pernah minta apa-apa. Nah, orang ini merasa bahwa dia itu keadaannya seperti itu. Dia menyatakan dirinya tidak pernah berdoa kepada Allah, maka ketika dia meminta kepada Allah, pasti besar kemungkinan akan dikabulkan. Ini adalah sebuah pemahaman yang keliru. Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk. Yang namanya makhluk, manusia, ketika sering kali diminta, sering dimintai keperluannya, maka manusia itu akan merasa tidak enak, akan sebel, bahkan akan marah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah kepada seseorang yang tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Malam yas'alillaha yakhdab 'alai." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa dalil dari ayat Al-Quran, juga dari As-Sunnah, dan juga perkataan Salafus Soleh tentang keutamaan berdoa. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yas'alillaha yakhdab 'alai." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Hadis Hasan riwayat Tirmizi dalam Ad-Da'awat dengan lafaz di atas. Juga riwayat Ibnu Majah dalam Ad-Du'a, Al-Hakim dalam Ad-Du'a, dan ia mensahihkan hadis ini yang disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Dalam syair disebutkan, janganlah engkau minta kepada Bani Adam suatu hajat atau kebutuhan. Mintalah kepada Dia, Allah, yang pintunya selalu terbuka. Allah akan marah bila engkau tiada minta padanya, sedangkan anak Adam menjadi marah bila engkau meminta kepadanya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku tidak memikirkan terkabulnya doa, tapi aku memikirkan doa itu sendiri. Karena barang siapa yang diilhami untuk berdoa, maka itu disertai dengan pengkabulannya. Urwah bin Zubair pernah melihat seorang pemuda yang cepat sekali sholatnya, sehingga ketika bersujud pun dia sujudnya cepat sekali. Padahal salah satu waktu yang utama untuk berdoa adalah ketika sujud. Maka ketika pemuda itu selesai sholat, Urwah bin Zubair berkata, wahai pemuda, kenapa engkau cepat sekali sholatnya? Padahal saya, ketika kekurangan garam di rumah, saya berdoa minta garam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.